بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bisa melanjutkan kajian kita di malam ini bertepatan 19 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 12 Agustus 2017. Sebelum kita mulai kajian, dipastikan terlebih dahulu, terkhusus ummahat yang di belakang, suara hendaknya tersampaikan kepada antunna sekalian, kemudian masing-masing menahan diri dari pembicaraannya, masing-masing menyimak selama kajian berlangsung, agar kedatangan antum antunna sekalian bisa mendapatkan manfaat sehingga dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya antara maghrib sampai isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada kita yang hadir dalam majlis dari majlis ilmu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, kita telah sampai di halaman yang ke-12, definisi dari ilmu. Faqauluhu, maka apa yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim adalah al-ilmu, menuntut ilmu tentang agamanya. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha huwa al-ilmu syar'i al-matlub minna jama'atan wa afradan. Tentu ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama Islam yang disertai dengan dalil-dalilnya. Itulah yang dituntut, kata beliau, bagi setiap diri Muslim. Itulah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun juga di dalam sunnahnya. Jama'atan wa afrada, kewajiban menuntut ilmu tadi baik dilakukan secara keumuman dalam jumlah yang banyak, maupun kewajiban tadi berlaku bagi setiap individu. Jama'atan wa afrada. Nah, maka apa ilmu tadi definisinya? Maka jika kita ditanya ilmu yang dimaksudkan, yang dituntut oleh agama ini, wa huwa ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan juga dengan sifat-sifatnya, mengharuskan bagi kita untuk mengetahui masing-masingnya dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah secara pasti, karena dengannya akan membuahkan hasil mendekatkan diri kita kepada Allah, rasa takutnya kita kepada Allah, sehingga kita bisa tercapai ibadah yang sebenar-benarnya dengan cara ma'rifatullah bi asma'i wa sifatih, mempelajari tauhid al-asma wa sifat, tauhid yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di sana padanya pembahasan secara khusus. 6. Di antara kitab yang membahas tentangnya adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan kitab-kitab yang lainnya. Berbicara secara garis besar, berbicara banyak di sana tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semumpung umur kita masih ada, kewajiban kita mempelajari tauhid, ilmu yang harus kita kedepankan dan kita dahulukan, di sana padanya tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan juga yang tidak bisa dipisahkan adalah tauhid al-asma was-sifat. Wa ma'rifatuhu haqqihi alaina, dan juga mengenal haknya Allah kepada kita. Apa haknya Allah kepada kita? Wa huwa ibadatuh wahdahu la syarikalah, Allah itu diibadahi satu-satunya yang tidak dipersekutukan sama sekali baginya, ditauhidkan, dan tidak diperkenankan bagi hamba sedikit pun untuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan yang lainnya. 6. Itulah ilmu ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih wa ma'rifatu haqqihi alaina. Fa awwalu ma yajib 'alal 'abdi wa huwa ma'rifatu rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama menjadi kewajiban bagi hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenal Rabb-nya, mengenal siapa yang dia sembah, yang dia ibadahi, yakni Allah Rabbul Alamin, wa kaifa ya'buduh, dan bagaimana beribadah kepadanya yang semestinya. Wajib bagi hamba untuk mempelajarinya. Kemudian kita masuk kepada rincian definisi ilmu tadi. Selanjutnya kata muallif rahimahullah, qauluhu wa huwa ma'rifatullah. Wa huwa, dan dia itu, kembali kepada kata ilmu, dan ilmu itu adalah salah satunya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa ya'riful 'abdu rabbah? Bagaimana hamba tadi mengenal Rabb-nya? Bagaimana caranya supaya hamba tadi kenal dan tahu siapa Allah Jalla wa Ala? Ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Mengenalnya dengan cara mengetahui ayat-ayatnya, wa makhluqatih, dan mengetahui, mengenal pula terhadap makhluk-makhluknya. Maka kata Syekh Shalal Fauzan menjelaskan masing-masingnya, famin ayatihi, termasuk dari ayat-ayatnya atau tanda-tanda apa yang Allah Jalla wa'ala telah ciptakan untuk membuktikan siapa penciptanya, al-laylu wal-nahar, adanya pergantian malam dan siang. Apakah kemudian berganti begitu saja? Tadi masih terang, sebelum terbenam, sudah terbenam kemudian gelap. Gelapnya pun tidak langsung gelap, berangsur-angsur kemudian gelap, terus kemudian esoknya akan terang kembali dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Apakah kemudian ini berlangsung secara alami begitu saja? Tentu di sana ada penciptanya. Dari situ kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluknya, dari sekian makhluk yang Allah Jalla wa ala ciptakan, asy-syamsu wal qamar, matahari dan juga bulan. Kalau sebagaimana berputar biasanya matahari terbit kemudian terbenam, kemudian muncul bulan, maka baru berapa hari kemarin muncul adanya gerhana bulan. Tidak seperti biasanya. Ada apa ini? Nah, semua tadi membuktikan ada penciptanya, ada yang berkehendak untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengubah sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini baru gerhana. Belum nanti menjelang yaumul qiyamah, perubahan-perubahan yang demikian dahsyatnya, dihancurkannya dunia dan isinya. Maka itu termasuk dari tanda-tandanya untuk mengantarkan kita mengenal siapa Rabb yang kita sembah. Kama ya'ti bayanu hadza insyaallah, sebagaimana nanti penjelasannya akan disampaikan insyaallah pada waktunya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, ya'rifullahu bi ayatihi al-kauniyah wa ayatihi al-qur'aniyah, mengenal Allah dengan tanda-tandanya al-kauniyah yang ada di alam ini, wa ayatihi al-qur'aniyah, dan mengenal Allah Jalla wa'ala pula dengan bukti dalil yang telah Allah tandaskan di dalam Al-Quran. Dari dua tanda tadi, idza qara'a al-Quran, jika dia baca Al-Quran, arrafa Allah, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu huwa alladhi khalaqas samawati wal ard, dia nanti akan faham bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Dijelaskan sekian kali di dalam ayat Al-Quran penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa annahu huwa alladhi sakhkhara ma fis samawati wal ard, dialah pula yang mengadakan apa yang ada di langit-langit dan pula yang ada di dalam bumi. Bukan sekedar Allah ciptakan langit dan bumi saja, tetapi segala isinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala pula penciptanya. Annahu huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah Jalla wa ala yang menghidupkan dan juga mematikan. Ada yang dihidupkan, dilahirkan di muka bumi, dan suatu saat akan menemui ajalnya, Allah akan wafatkan. Pasti itu akan terjadi, yang sudah Allah tetapkan sebelum dia diciptakan, yang tidak bisa disegerakan dan tidak pula bisa diajukan. Kita beriman tentang itu. Maka siapa yang menghidupkan dan mematikan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah zat yang maha qadir, maha kuasa atas segala sesuatunya. Wa annahu ar-Rahmanur Rahim, dan dialah Allah Jalla wa'ala yang Maha Rahman, Maha Pengasih kepada hambanya. Allah curahkan rizki kepada seluruh makhluknya, tidak hanya orang-orang yang beriman saja, tetapi orang kufar pula bisa merasakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan sifat ar-Rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, sifat penyayangnya tadi hanya dikhususkan kepada kaum mukminin, hamba-hambanya yang beriman. Fal-Quran yu'arrifu billah, maka dengan itu Al-Quran mengenalkan terhadap Allah, siapa Allah itu subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi an'ama 'alaina bi jami'in ni'am, dan perlu disadarkan dan diingatkan juga bahwa dialah an'ama 'alaina yang telah berikan nikmat kepada kita, bi jami'in ni'am, dengan seluruh, dengan sekian banyak an-ni'am, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Contoh nikmat sehat saja, mungkin orang belum tahu rasanya sehat kalau belum merasakan sakit. Sakit seringan apapun, dari situ kita baru ingat bagaimana nikmatnya sehat. Sakit gigi, sakit nyeri, terkena luka dan sebagainya, mau tidak mau kita akan merasakan itu. Nah, yang kemudian kita sadari terkala waktu sehat, masya Allah, nah, kita merasa nyaman, kita merasa enak untuk berbuat. Nah, tetapi ketika sakit, maka anggota badan yang lainnya pula merasakannya. Nah, ini baru namanya nikmat sehat, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nikmat yang terbesar, seseorang diberikan hidayah dan taufik di atas Islam, di atas sunnah, maka syukuri kenikmatan tersebut dan mintalah kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah langgengkan kenikmatan yang agung ini. Wa annahu huwal ladzi khalaqana wa razaqana, sadari pula bahwa dia yang telah memberikan, menciptakan kita, dialah yang telah memberikan rezeki kita. Fa idza qara'tal qur'an, kalau engkau baca Al-Qur'an, arafta rabbak, engkau akan mengenal siapa Rabbmu. Maka perlu menseriusi belajar Al-Quran, mengetahui terjemahnya, mengetahui pula tafsirnya. Tidak bisa dikesampingkan untuk mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala, perlu disisihkan waktu untuk mempelajarinya. Tafsir untuk kita memahamkan terhadap apa yang Allah Jalla wa'ala maukan terhadap ayat tadi, sehingga diharapkan ketika dibacakan ayat itu kita terketuk, kita terenyuh, kita merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya akan mengantarkan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, baik dari sisi nama-namanya dan demikian pula sifat-sifatnya, termasuk pula dari sisi perbuatan-perbuatannya. Kalau kita lihat dari sisi nama-nama dan sifat Allah, sekian banyak ayat Al-Quran disebutkan nama dan sifat, hampir-hampir di akhir-akhir ayat disebutkan. Untuk apa Allah sebutkan itu semua? Maka untuk mengingatkan hamba tentang nama-nama dan sifatnya tadi, untuk mengantarkan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu relevan adanya ayat Al-Quran, konteks ayat kemudian diakhiri dengan nama dan sifat tadi, pasti ada kaitannya. Kenapa Allah sebutkan nama dan sifat yang ini terkait dengan konteks ayat ini? maka itu semua diperlukan untuk belajar. Maka akan terasa nikmat ketika seseorang mempelajari Al-Quran, baik dari awal mula dia melangkah mempelajari tajwidnya, makhrajnya, tata cara bacanya, kemudian dia tahu terjemahnya, kemudian meningkat lagi dia mengetahui tafsirnya. 6. Dengan umur kita yang terbatas seperti ini, maka kita berusaha untuk memanfaatkan waktu mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, agar umur kita ini barakah dan kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa idza nadarta fil kaun, kalau engkau perhatikan apa yang ada di alam ini, arafta rabbak, engkau akan mengenal Allah. Annahu huwal ladzi khalaqa hadzal khalq, maka dialah yang menciptakan ciptaannya tadi. Sakhara hadzal kaun, Allah ciptakan alam tadi. Wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi, padanya ada hikmah dan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, inilah ilmu terhadap Allah Jalla wa'ala, dengan mengenal apa-apa yang telah Allah ciptakan, matahari, bulan, gunung-gunung yang ada, lautan, air yang demikian banyaknya. Siapa yang mengadakan itu semua? Gunung sebagai pasaknya bumi, bumi akan guncang tanpa keberadaannya. Lautan, samudera yang demikian luas, kadang tidak cukup mata memandang mana ujungnya, demikian luasnya samudera, lautan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Kemudian di dalamnya apa saja kekayaan lautan, sedemikian banyaknya. Itu baru sebagian kecil dari apa yang mau kita pikirkan. Nah, kemudian perubahan-perubahan alam yang ada, semua tadi menunjukkan keberadaan yang mengadakannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa ma'rifatu nabiyyih, ilmu itu juga mengenal terhadap nabinya. Siapa nabinya? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwal muballigh anillah jalla wa ala. Karena beliau yang menyampaikan dari Allah jalla wa ala. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-wasita bainana wa bainallah jalla wa ala fi tablighir risalah. Beliau perantara, penyambungnya antara kita umatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ar-risalah, tugas amanat dari Allah Subhanahu wa taala. La budda an ta'rifahu, maka mengharuskan dengan itu untuk mengenalnya. Nah, manusia yang ditunjuk oleh Allah dijadikan perantara untuk menyampaikan wahyu. Nah, ta'rifu man huwa, apakah engkau sudah tahu, sudah kenal siapa beliau? Ta'rifu nasabahu wa ta'rifu baladahu, engkau sudah kenal bagaimana nasabnya, engkau sudah kenal dari mana negerinya. Wa ta'rif ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan sudahkah engkau mengenal apa yang dibawa disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'rif kaifa bada'ahu alwahy, sudahkah engkau mengenal pula bagaimana awal turunnya wahyu. Sudahkah kita sejauh itu mempelajarinya, sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa qama bid da'wa ila Allah, dan bagaimana beliau menegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala fi Makkah wal Madinah, yang berawal di Makkah 13 tahun lamanya dan kemudian di Madinah 10 tahun setelahnya. Ta'rif siratal Rasul sallallahu alaihi wasallam walau bikhtisar. Hendaknya engkau mengenal sirahnya beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun secara singkat, agar mengantarkan menumbuhkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, beliau itu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ila akhirin nasab nabawi, sampai akhir nasabnya beliau alladhi yantahi ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang berakhir sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka agama ini adalah mengikuti agama atau millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ta'rif kaifa 'asha qabla al-bi'tsah, dan kau hendaknya mengenal bagaimana beliau hidup sebelum diutus. Wa kaifa ja'a al-wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana datangnya wahyu, proses datangnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madza 'amila 'alaihi salatu wassalam ba'da bi'tsatihi, dan apa yang beliau lakukan setelah beliau diutusnya. Ta'rifu dzalik bi dirasah siratihi sallallahu alaihi wasallam. Semua tadi akan diketahui dengan cara mempelajari perjalanan atau sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yaliqu bil muslim an yajhala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk jahil terhadap nabinya, terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tattabi' shakhsan wa anta la ta'rifuh, bagaimana engkau mengikuti seseorang dalam kondisi kalian tidak mengenalnya? Sudah tidak pantas sama sekali. Maka semumpung kita masih diberikan waktu umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun menyempatkan diri untuk mempelajari sirah perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dengan cara membacanya maupun dengan cara kita mendengar melalui kajian-kajian. Nah, upaya untuk mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tattabi' shakhsan wa anta la ta'rifu? Hadza ghairu ma'qul. Bagaimana engkau mengenal seseorang dalam kondisi kalian tidak mengenalnya? Maka ini sungguh sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan akal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara definisi ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dua topik tadi kita cukupkan kajian di malam hari ini. Sisa waktu yang ada ingin kita manfaatkan mengetahui suatu amalan yang akan kita hadapi bersama. Amalan yang dimaksud adalah amalan di awal bulan Dzulhijjah. Salah satunya amalan itu adalah amalan berkurban. Maka melalui majelis ini ingin saya bacakan beberapa fatwa para ulama tentangnya. Di antara fatwa itu adanya suatu pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada para ulama. Pertanyaan yang diajukan, hal yushtarat lisahibil udhiyah adami akhdi syai'in min adhafiri wa sya'ri qabla dhabhiha, apakah disyaratkan bagi orang yang berkurban tidak mengambil sesuatu dari kukunya dan juga rambutnya sebelum penyembelihannya, penyembelihan kurbannya? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, la yajuz liman arada an yudahhiya an ya'khudha min sya'rihi wala min adhfarihi wala min basharatihi syai'a. Tidak diperkenankan bagi orang yang sudah berniat untuk berkurban mengambil dari rambutnya, dan tidak pula dari kukunya, dan tidak pula dari kulitnya sedikit pun. Ba'da dukhuli syahri dzulhijjah, setelah masuknya, sudah pastinya masuknya bulan dzulhijjah, hatta yudhahiya, sampai dia menyembelih kurbannya. Yang kedua, ma hiya syurutul udhiyah, apa saja syarat-syarat kurban? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang pertama, an takuna min bahimatil an'am, termasuk syarat yang dikurbankan adalah dari jenis binatang ternak, ada tiga, al-ibil wal-baqar wal-ghanam, unta, sapi, dan juga kambing. Yang kedua, anta bulughus sin al-mu'tabar syar'an, hendaknya mencapai umur yang musinnah secara syar'i. Apa umur musinnah? Musinnah adalah ketentuan tentang umur hewan yang akan dikurbankan, itu musinnah. Ketetapan secara syar'i bagi unta telah genap 5 tahun, bagi sapi telah genap 2 tahun, bagi kambing kacang atau kambing jawa telah genap 1 tahun, dan jika kambing itu domba atau gibas telah genap 6 bulan. 6. Al-istidana min ajlil udhiyah, bolehkah berhutang dalam rangka untuk berkurban? Dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-faqir alladhi laysa biyadihi syai' inda hululi Id al-Udhiyah, Id al-Adha, maka orang fakir yang tidak padanya sesuatu ketika sudah tibanya Id al-Adha, lakinnahu ya'mul an yahsula ka insanin lahu ratib syahri, tapi dia masih punya harapan untuk mendapatkan sisi harta dalam bentuk gaji bulanan. Fahada lahu an yastaqrid wa yudahi thumma yuwaffi, maka diperkenankan bagi dia berhutang karena ada jaminan nanti gaji bulan berikutnya untuk membayar hutangnya, sehingga dia bisa berkurban dan kemudian dia bisa melunasi hutangnya. Amma idza kana la ya'mul al-wafa an qarib, adapun jika dia tidak bisa memenuhi atau menyelesaikan hutangnya dalam jangka yang dekat, fala nastahib atau nustahab lahu an yastaqrid, maka kami tidak menyukai baginya untuk melakukan pinjaman hutang, liyudahi, untuk kemudian dia berkurban. Lianna hadza yastalzim isghal dhimmatihi bid-dain, karena dengan itu nanti akan dia tersibukkan atau dilingkupi dengan kesibukan janjinya terhadap hutangnya. 6. Berikutnya, ayyuhuma afdal fil udhiyah, kabiratul hajm kathiratul syaham wal laham au ghaliyatul thaman, mana yang afdal, yang lebih utama dalam berkurban, yang besar badannya dari hewan kurban tadi, banyak dagingnya, ataukah yang lebih mahal dari sisi harganya? Dijawab oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza nadharna ila manfa'atil udhiyah al-kabirah dzatal laham al-katsir takunu afdal." Kalau kita lihat, kita perhatikan kepada manfaat hewan kurban yang besar, yang memiliki banyak daging tadi, nam itu lebih manfaat, maka itu yang lebih afdal dibandingkan dari sisi apa nilai harganya. Wa idza nadharna ila sidqi ta'abbud lillahi azza wa jalla qulna katsiratu tsaman afdal. Akan tetapi jika kita lihat dari sisi kejujuran ibadahnya atau bentuk dari amalan berkurban tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyatakan yang lebih mahal itu adalah yang afdal. Bisa difahami? Naam. Jika kita pandang dari sisi manfaat, maka ternyata yang banyak daging itu lebih manfaat, lebih, maka itu yang afdal. Tapi jika dari sisi yang harga yang termahal tadi untuk menunjukkan kejujuran takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia berani untuk berkurban dengan yang terbaik dari sisi termahal dari sisi harganya, maka itu adalah yang afdal. Lakin undur ma huwa aslah liqalbik. Akan tetapi hendaklah engkau perhatikan atau engkau lihat mana yang lebih maslahat untuk hatimu. Faf'alhu, maka lakukan. Fa idza ra'aita anna an-nafsa yazdad imanuha lillahi azza wa jalla bi dhulmi tsaman fabdhal. Jika dengan cara jiwa itu semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memilih yang termahal tadi, maka curahkan perhatian kepada berkurban yang lebih mahal harganya. Mana yang lebih terjaga, lebih manfaat kepada hati kita. Satu lagi untuk mencukupkan waktu, memasuki waktu Isya. Hal yalzam al-wakil ma yalzam al-muwakkal sahibul udhiyah. Apakah diharuskan bagi yang diwakilkan itu apa-apa yang mengharuskan bagi yang diwakilkan? Misalkan orang tadi dipasrahi untuk menyembelih kurban, bukan dia yang berkurban, tapi dipasrahi, tolong nanti sembelih punya saya, padahal bukan punya dia. Apakah dengan itu dia mengharuskan untuk menahan diri dari memotong rambut, memotong kuku, mengupas kulit pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ahkam 6, bahwa hukum itu kembali kepada yang diwakilkan. Hukum udhiyah bergantung kepada yang diwakilkan, yakni yang menyembelih kurban tadi. Fala yalzam al-wakil, sehingga tidak mengharuskan bagi yang mewakili tadi untuk menjauhkan diri dari mengambil rambut atau kukunya, dan demikian pula mengupas kulitnya. Demikian pula jawaban yang semisal apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, la yalzamuhu tarku sya'rih wala azfari wala basharatihi. Tidak mengharuskan bagi yang diwakilkan tadi untuk meninggalkan atau tidak mengambil dari rambutnya, dan demikian pula kukunya dan kulitnya. Li'annahu laisa bimudahi, karena dia bukan orang yang berkurban. Wa innama hadha alal mudahi alladhi wukilahu fi dhalik. Tapi dia orang yang dipasrahi untuk menjalankannya. Itulah yang bisa kita sempatkan pada kajian di malam hari ini, kajian kitab Al-Usul Thalathah, dan sedikit berkaitan dengan masalah udhiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan semakin menuntun kita dalam langkah hidup kita di bawah naungan ilmu syar'i yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.